Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan kitabus sholah, ya, sampai pada bab yang ke-12 tentang sholatul idain, sholat dua hari raya, yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Baik, telah kita baca beberapa masalah dalam pembahasan tentang sholatul id, ya. Di antaranya masalah pertama tentang hukum sholat al-id dan dalil-dalilnya, ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Demikian pula masalah yang kedua tentang syarat-syarat sholat al-id, ya. Kemudian masalah yang ketiga juga sudah kita bahas tentang tempat ditunaikannya sholatul id. Kemudian masalah yang keempat juga sudah kita baca tentang waktu pelaksanaan sholatul id. Kita lanjut pada masalah yang berikutnya, yaitu masalah yang kelima. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, sifatuha wa ma yuqra'u fiha. Masalah yang kelima membahas tentang tata cara sholat id dan surat-surat yang dibaca di dalam sholatul id. Bagaimana tata cara sholatul id? Sifatuha, tata caranya, rak'atani qablal khutbah. Sholat id itu sholat dua rakaat yang dilakukan sebelum khutbah, yaitu sebelum khutbatul id. Dalilnya liqauli Umar, ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sholatul fitri wal adha rak'atani rak'atani tamam ghairu qasrin ala lisani nabiyikum wa qad khaba man iftara. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat dan 2 rakaat. Itu Idul Fitri 2 rakaat, demikian pula Idul Adha 2 rakaat. 2 rakaat ini sempurna, ya, bukan karena mengkosor, ya, tapi memang 2 rakaat. Ala lisani nabiyikum, dan ini disampaikan melalui lisan nabi kalian, ya, alaihi salatu wassalam, bahwasanya salat al-Id adalah 2 rakaat. Wa qad khaba man iftara, kemudian kata beliau, maka telah merugi, ya, telah celaka, man iftara, orang yang berdusta atau mengada-ada, na'am, suatu berita, ya. Wa qad khaba man iftara, telah merugi, telah binasa orang yang berdusta, ya. Maka ucapan Abdullah bin Umar ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam An-Nasa'i Al-Baihaqi, ya, alaihim rahmatullah, ya, riwayat yang sahihah, ya, yang menunjukkan bahwasanya salat Id itu adalah 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan di sini tentang tata cara salatul Id, yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihram wal istiftah wa qabla ta'awud sittan. Bertakbir di rakaat yang pertama, ya, sebanyak 6 kali takbir setelah takbiratul ihram dan setelah membaca doa istiftah dan sebelum membaca ta'awud, yaitu sebelum membaca surat Al-Fatihah. Berapa kali takbirnya? Sittan, 6 kali. Jadi takbiratul ihram terlebih dahulu, ya. Setelah takbiratul ihram, kemudian dia membaca doa istiftah, ya. Terserah mau doa istiftah yang na'am, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ila akhirihi, ya, atau doa istiftah yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak pilihan untuk doa istiftah. Setelah membaca doa istiftah, ya, maka dia bertakbir dengan takbir tambahan, yaitu 6 kali takbir. Nah, dengan lafaz Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, sampai 6 kali. Dan ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwasannya takbir tambahan pada rakaat pertama dalam salat Id adalah 6 kali takbir, sehingga totalnya dengan takbiratul ihram berapa? 7. Baik. Sementara sebagian para ulama yang lain ada yang berpendapat takbir tambahan itu, ya, adalah 7. Ya. Takbir tambahan itu 7, ya, selain takbiratul ihram, ya. Sehingga totalnya berapa? 8 menurut pendapat yang kedua. Nah. Baik. Dan masing-masing memiliki riwayat tentang hal ini, ya, sehingga bagi yang mau bertakbir Naam, dengan takbir tambahan 6 kali silahkan. Demikian pula yang 7 kali juga silahkan, karena datang juga dari para salaf. Ya. Kemudian wafis tsaniyah, setelah bertakbir dengan takbir tambahan, barulah dia apa? Berta'awud. Ya, berta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Fatihah, ya. Kemudian setelah itu membaca surat dari Al-Qur'anul Karim. Nah, sampai selesai rakaat pertama. Kemudian sekarang rakaat kedua. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua, qoblal qiraati khamsan, bertakbir dengan takbir tambahan, ya, sebanyak 5 kali sebelum mulai membaca Al-Fatihah. Ya. Ghair takbiratul qiyam, takbir 5 kali dari takbir tambahan ini adalah selain dari takbir berdiri untuk rakaat kedua. Nah. Baik. Jadi ketika menghadapi rakaat kedua dia bertakbir. Takbiratul intiqal, takbir menghadapi rakaat kedua, Allahu Akbar rakaat kedua. Setelah takbir untuk rakaat kedua, ya, dia bertakbir dengan 5 kali takbir tambahan, ya. Sehingga total dengan takbir rakaat kedua berapa? 6. Nah, yang 5 takbir tambahannya, ya, kemudian yang 1 takbir untuk menghadapi rakaat yang kedua. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, bahwasannya takbir tambahan pada rakaat kedua dalam sholat Id itu 5 kali takbir. Nah, ini pendapatnya jumhur para ulama. Nah, kemudian apakah ada doa-doa khusus di antara takbir-takbir itu? Ya. Nah, tidak ada doa-doa khusus, ya, atau zikir-zikir khusus di antara takbir-takbir tambahan. Ya. Melainkan takbir-takbir tambahan itu diucapkan, nah, secara berturut-turut, ya, tanpa ada zikir atau selingan doa atau yang lainnya. Nah. Baik. Kemudian di sini disebutkan dalil tentang takbir-takbir tambahan tersebut. Bahwasanya di rakaat pertama takbir tambahannya 6, ya. Dan di rakaat kedua takbir tambahannya 5. Li hadis Aisyah marfu'an, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha secara marfu', yaitu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-takbiru fil fitri wal adha fil ula sab'u takbirat. Nah. Takbir dalam salat Idul Fitri dan dalam sholat Idul Adha, ya, di rakaat pertama itu sebanyak 7 kali takbir. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua, khamsu takbirat, 5 kali takbir. Siwa takbirotai ar-ruku, selain 2 takbir ruku. Ya, selain 2 takbir untuk ruku'. Nah, al-hadis diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Nah, perhatikan di situ disebutkan bahwasannya takbir dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu pada rakaat pertama 7 kali takbir. Dari lafaz inilah terdapat perselisihan. tujuh takbir ini dengan takbiratul ihram, atau tujuh takbir ini selain takbiratul ihram. Paham ya? Sehingga muncul perselisihan. Sebagian para ulama berpendapat tujuh takbir ini dengan takbiratul ihram, ya, sehingga takbir tambahannya berapa? 6. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat, ya, yaitu pendapat yang kedua tadi, tujuh takbir ini selain takbiratul ihram, ya, sehingga takbir tambahannya adalah 7. Nah, disinilah muncul perbedaan karena riwayat ini diantaranya. Nah, itu berbeda pendapat apakah 7 takbir ini itu sudah dengan takbiratul ihram atau 7 takbir ini selain takbiratul ihram. Ya. Baik, kemudian pada rakaat kedua ini jelas. Nah, bahwasannya 5 kali takbir, ya, selain 2 takbir ruku dan selain 2 takbir ruku. Nah, berarti takbir tambahannya adalah 5 kali. Ya. Juga selain takbir apa? Selain takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua. Nah. Baik. Kemudian seperti biasa, ya, setelah takbir 5 kali pada rakaat yang kedua dengan takbir tambahan, dia membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca surat-surat dari Al-Qur'anul Karim sampai selesai. Nah. Kemudian wa yarfa yadayhi ma'a kulli takbiratin, dan dia mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir. Pada setiap kali takbir-takbir tambahan. Nah. Dan masalah mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir tambahan, ini pun masalah yang tidak luput padanya dari perselisihan. Nah, sebagian para ulama berpendapat disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan di setiap takbir-takbir tambahan. Nah. Dan ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Juga pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan yang lainnya. Nah, bahwasanya disunnahkan di setiap takbir tambahan itu, ya, untuk mengangkat kedua tangannya. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat, ya, tidak perlu mengangkat kedua tangannya ketika takbir-takbir tambahan. Jadi mengangkat tangan hanya cukup di takbiratul ihram saja. Adapun pada takbir-takbir tambahan tidak perlu mengangkat kedua tangan. Apa alasan pendapat yang kedua? Alasan pendapat yang kedua li'adamid dalilis sahih as-sarih. Karena tidak adanya dalil yang sahih dan jelas, ya, tentang na'am mengangkat kedua tangan di setiap kali takbir. Nah. Dan ini pendapatnya na'am Al-Imam Malik rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Sufyan Al-Tsauri, ya, Sufyan Al-Tsauri rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya. Sehingga yang mau mengangkat kedua tangan silahkan, ya. Nah, yang tidak juga silahkan, ya. Namun harus dengan alasan. Nah, harus dengan alasan atau harus dengan adillah, ya. Yang berpendapat dengan mengangkat kedua tangan, dia harus punya pegangan dalil. Yang tidak mengangkat kedua tangannya setiap takbir tambahan, dia juga harus berpegangan dengan alasan. Nah, alasannya tadi apa? Karena tidak adanya dalil yang sahih, yang sharih. Nah. Baik. Sedangkan yang berpendapat mengangkat kedua tangan pada setiap takbir tambahan mereka berdalil dengan hadis li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma takbir. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya na'am bersama takbir ya. Bersama takbir ya. Riwayat ini ada dalam na'am Musnad Ahmad. Nah, ada dalam Musnad Ahmad riwayat ini ya. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala ya menghasankan hadis ini. Ya. Nah, sehingga madarnya ya, na'am porosnya pada hadis ini. Yang menghasankan hadis ini sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullahu taala maka berpendapat apa? Disunahkan mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Sedangkan yang menyatakan hadis ini lemah ya, karena padanya terdapat kecacatan-kecacatan ya, maka mereka berpendapat apa? Tidak disunahkan mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Nah, ini madarnya pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah. Dan tiga imam berpendapat mengangkat kedua tangan. Ya. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad alaihim rahmatullah. Nah, sedangkan yang berpendapat tidak mengangkat kedua tangan setiap takbir tambahan adalah Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya takbir-takbir tambahan ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Hukumnya adalah sunnah. Nah, bukan wajib. Artinya kalau imam lupa ya, tidak melakukan takbir tambahan ya, 6 kali atau 5 kali di rakaat yang kedua ya. Maka tidak perlu sujud sahwi ya, tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena takbir-takbir tambahan ini hukumnya adalah sunnah, bukan suatu yang wajib, tetapi sunnah. Nah. Nah, mafhum? Kita lanjut. Thumma yaqra'u ba'dal isti'adati jahran bighairi khilaf. Kemudian setelah selesai dari takbir-takbir tambahan, maka imam membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Di sini disebutkan, na'am yaqra'u ba'dal isti'adzah, ya. Dia membaca ayat, nah, yaitu membaca surat Al-Fatihah, ya. Setelah isti'adzah, ya, setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka dia membaca na'am surah Al-Fatihah ya, bi ghairi khilaf, tanpa adanya perselisihan, jahron dengan cara yang keras. Nah, jadi membaca Al-Fatihah pada sholat Id itu jahron dengan suara yang keras. Wa yaqra'ul Fatihah ya, dan membaca Al-Fatihah ya. Na'am. Membaca Al-Fatihah terlebih dahulu tentunya ya, dengan suara yang keras. Bighairi khilaf, ini enggak ada perselisihan bahwasanya bacaan ayat di dalam salat Id itu jahr, bacaannya jahr, bukan sir ya, tetapi jahr. Bighairi khilaf, tidak ada perselisihan. Wa yaqra'ul Fatihata wa fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Dan membaca surat Al-Fatihah ya. Kemudian na'am membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama ya. Jadi di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dia membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la sampai selesai. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah dia membaca Al-Ghashiyah, surat Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, di qauli Samurah, dalilnya adalah ucapan Samurah radhiyallahu taala anhu, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain Sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Kata Samurah radhiyallahu taala anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pada salat dua hari raya, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan juga membaca hal ataka haditsul ghasyiyah, yaitu rakaat pertama surah Al-A'la dan rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah. Kemudian wasaha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fil ula biqaf wal Qur'anil Majid wa fi tsaniyah iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Dan juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pada rakaat pertama dalam salat Id beliau pernah membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid. Dan pada rakaat kedua beliau membaca iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, surah Al-Qamar. Nah, sampai selesai. Surat Qaf sampai selesai, surat Al-Qamar juga sampai selesai. Jadi panjang ya. Nah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, bahwasanya beliau pernah dalam salat Id membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar. Sampai selesai. Fayura'a al-ityanu bihadha marrah wa hadha marrah. Maka naam penting untuk diperhatikan ya. Kadang-kadang membaca yang ini dan kadang-kadang membaca yang itu. Jadi sesekali dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama dan rakaat keduanya hal ataka haditsul ghasyiyah, dan sekali-kali juga dia membaca di salat Id ya, rakaat pertama dengan surah Qaf dan rakaat kedua dengan surah Al-Qamar. Nah. Amalan bisunnah, untuk mengamalkan naam kedua sunnah tersebut. Ya. Ma'amuraati dzurufil musallin. Namun disertai dengan memperhatikan keadaan orang-orang yang ikut salat. Fayakhudhuhum bil arfaq, sehingga imam dia memilih ya yang lebih naam lembut untuk para jamaah. Nah, yang lebih mudah ya untuk para jamaah. Nah, itu hendaklah seorang imam dia berlaku lembut kepada para jamaah yang ikut sholat al-Id. Nah, jika yang ikut sholat banyak yang tua-tua ya, nah, maka ambil yang ringan. Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama dan rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Jika ternyata oh jamaahnya ini santri semua ini ya, hafid Quran semua lagi ya. Nah, kebetulan salatnya di pondok misalkan. Ya. Enggak ada orang tuanya. Nah, anak-anak muda semua ya. Maka labas membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Qamar pada rakaat yang kedua. Nah, Allahu taala a'lam bis-shawab. Nah, selesai dari masalah yang kelima tentang tata cara salat Al-Id. Nah, dan jika dia membaca surat yang lain, ya. Nah, boleh ya. Misalkan baca surat selain surat yang disebutkan tadi, ya. Boleh dan sah salatnya. Nah, hanya saja nah apa? Jika dia membaca surah yang naam disebutkan tadi, maka dia akan mendapatkan tambahan pahala mengikuti sunnah, yaitu surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Al-mas'alatus sadisah, masalah yang keenam. Maudiul khutbah, letak khutbah, setelah sholat atau sebelum sholat. Maudi'ul khutbati fi sholatil id ba'da sholah. Letak khutbah dalam sholatul id itu adalah setelah sholat. Liqaul ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dalilnya adalah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, ya. Mereka semua sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, qoblal khutbah, sebelum khutbah. Berarti sholat dulu, baru kemudian khutbah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim alaihim rahmatullah. Nah, sehingga khutbah itu dilakukan setelah sholat. Adapun yang membedakan, kalau sholat id maka dia khutbahnya sebelum sholat, ya. Sedangkan kalau sholat idul adha maka khutbahnya setelah sholat, ya. Maka ini pendapat yang tidak ada padanya dalil, ya, yang menunjukkan kepada hal tersebut. Nah, demikian pula pendapat yang mengatakan, khutbahnya, ya, sebelum sholat. Nah, seperti sholat Jumat. Nah, maka ini pun pendapat yang tidak disertai dengan dalil. Nah, tidak disertai dengan dalil. Nah, walaupun ini terjadi di zaman beberapa khalifah, ya. Nah, dilakukan oleh beberapa penguasa, ya. Pernah beberapa penguasa melakukan khutbahnya sebelum sholat. Nah, alasannya karena setelah selesai sholat kaum muslimin pada pergi, ya, karena berkeyakinan khutbah itu adalah sunnah dan mendengarkan khutbah juga sunnah, ya, sehingga pada pergi, sehingga penguasa berpendapat khutbahnya dimajukan sebelum sholat. Ya. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Jika terjadi seperti ini, misalkan kita sholat dengan penguasa, ya, menjadi makmum, ya, maka kita mengikuti apa yang terjadi, ya. Nah, baik. Namun jika kita bisa mengadakan sendiri, ya, melaksanakan sendiri sesuai dengan tata cara sunnah, ya, maka hendaklah melaksanakan dengan tata cara sunnah, ya, yaitu kita melakukan khutbatul Id setelah sholat al-Id, karena inilah yang mencocoki sunnah, inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh khalifah-khalifahnya Abu Bakar, Umar, Taib dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka semuanya sholat id sebelum khutbah. Nah, artinya berarti khutbah itu setelah sholat. Dan hukum khutbah itu sendiri sebagaimana yang tadi disampaikan, hukumnya adalah sunnah. Beda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat wajib. Nah, enggak sah sholat Jumat kalau enggak ada khutbahnya. Nah, dan harus dua kali khutbah kalau Jumat. Nah, adapun Idul Fitri, ya, dan Idul Adha cukup khutbatun wahidah, cukup satu kali khutbah. Nah, cukup satu kali khutbah. Nah, baik. Dan jika jarak antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan jauh, ya, maka imam melakukan dua kali khutbah, ya. Artinya dua kali khutbah di sini adalah pertama khutbah untuk laki-laki, yang kedua setelah khutbah untuk laki-laki maka menuju ke kaum Naam, mukminat atau muslimat untuk khutbah di depan kaum muslimat. Ya. Taib. Ini jika tempatnya atau khutbah imam tidak terdengar oleh naam kaum muslimat. Ya. Alhamdulillah zaman sekarang sudah ada mikrofon, ya. Naam, sehingga imam atau khatib bisa langsung memberikan nasihat atau tausiah atau khutbah kepada naam jamaah wanita langsung dari tempat, naam, dari tempat dia berdiri khutbah di hadapan para jamaah laki-laki. Nah, itu biasanya disampaikan nasihat untuk para wanita khusus di akhir khutbah biasanya. Al-muhim, khutbatul Aid hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Nah, tidak seperti khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat wajib. Nah, dan karena hukumnya adalah sunnah, maka naam, pembicaraan di tengah-tengah khutbah, ya, misalkan ada orang yang naam memerintahkan orang lain untuk diam, ya, diam kamu misalkan, atau ucapan yang lainnya, ya, maka ini naam tidak mempengaruhi naam sah tidaknya sholat idnya. Nah, beda dengan apa? Khutbatul Jum'ah. Kalau khutbatul Jum'ah, nah, tidak diperkenankan untuk mengucapkan ucapan, ya, kepada orang lain, ya, atau ngobrol atau yang semisalnya, walaupun menyuruh orang lain untuk diam. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya, karena yang demikian akan apa? Akan mengurangi pahala sholatul Jum'ah, ya. Bahkan naam taib akan membatalkan naam sholat Jum'ahnya, ya, menurut suatu pendapat. Nah, maka bahaya, ya, ngobrol atau bicara di saat khutbah Jum'at. Ini bahaya. Nah, imma bisa membatalkan sholat Jum'atnya, ya, menurut satu pendapat, atau mengurangi, ya, minimalnya mengurangi pahala sholat Jum'at. Nah, adapun dalam khutbatul Id tidak seperti ini, ya. Namun walaupun tidak seperti ini, ya, nah, tidak boleh, ya, bagi para jamaah kemudian gaduh, ya, gaduh di saat khatib sedang menyampaikan khutbatul Id. Nah, yang mestinya bagi para jamaah ketika khatib menyampaikan khutbah, baik itu khutbah Id atau ceramah biasa atau yang lainnya, ya, hendaknya para jamaah naam diam mendengarkan dengan seksama, karena inilah adab, naam, yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan majelisnya para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam majelis yang sangat tenang. Sampai-sampai kalau ada burung hinggap di kepala mereka, ya, burung tersebut betah. Artinya enggak segera langsung terbang. Saking tenangnya majelis para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang ketujuh, kita lanjut sedikit lagi. Al-mas'alatu sabi'ah, qada'ul Id, mengqada salat Id. Apa hukum mengqada salat Id? La yusannu liman fatathu salatul Id qada'uha. Tidak disunnahkan bagi orang yang terluput dari salat Id untuk mengqadanya. Tidak disunahkan bagi orang yang terluput dari sholat Id untuk mengqadanya. Kenapa? Li'adami wurudid dalil anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, karena tidak adanya dalil. Tidak datangnya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengqada sholat Id bagi orang yang terluput dari sholat Id. Wali'annaha sholatun zatu ijtima'in mu'ayyan, karena sholat Id ini adalah sholat yang memiliki naam perkumpulan tertentu, ya, yaitu dilakukan secara berjamaah. Ya. Fala tushra'u illa ala hadal wajhi, sehingga tidak disyariatkan salat Id kecuali dengan bentuk yang seperti ini. Kecuali dengan bentuk yang seperti ini. Nah. Baik. Dan masalah ini pun tidak lepas dari adanya apa? Khilaf, perselisihan. Nah. Karena sebagian para ulama yang lain berpendapat, nah, jika orang atau jamaah tertinggal misalkan, ya, sampai di lapangan dan selesai sholat Id, maka menurut pendapat yang ini, ya, maka dia tidak perlu sholat Id. Nah, langsung duduk mendengarkan khutbah. Taib. Adapun sebagian para ulama yang lain berpendapat disunnahkan untuk dia melaksanakan sholat, nah, yaitu naam, ya, dia sholat ketika imamnya khutbah, ya, sholat Id, ya, sendirian, ya, atau berdua atau bertiga, ya, ketika yang terlambat ada beberapa orang, ya, setelah itu baru dia mendengarkan khutbah. Atau dia mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Setelah mendengarkan khutbah baru dia selesai itu dia melaksanakan sholat al-Id. Nah, baik. Yang jelas dalam masalah mengqadha sholat Id ada yang berpendapat tidak perlu mengqadha, ya. Juga ada yang berpendapat naam disunnahkan untuk mengqadha. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini masalah yang ketujuh. Masih tersisa satu masalah lagi, yaitu masalah yang ke-8, yang merupakan masalah yang terakhir dalam pembahasan tentang sholatul Id. Nah, yaitu tentang sunan sholatul Id, sunnah-sunnah dalam sholat al-Id. Nah, di sini disebutkan ada 8 sunnah-sunnah yang disunnahkan dalam sholatul Id. Namun insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Biidznillahi taala, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.